نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Sebelah kiri, ayo. Ayo. Dan hikmah. Nah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Silakan yang bisa menerjemahkan. Sebelah kiri lagi mungkin ada. Ayo. Baik, ahsanta. Wa akharina minhum lamma yanhaqu bihim. Sampai sini. Bagian tengah depan saya mungkin ada. Wa akharina minhum lamma yanhaqu bihim. Kalau antum membaca ayat Al-Qur'an, paham maknanya masyaallah. Ya. Yeah. Bisa khusyuk. Namun kalau antum membaca Al-Qur'an tidak paham maknanya, ngantuk. Ya. Yeah. Makanya penting untuk murojaah. Ya, yeah. Ada yang menerjemahkan benar, ya, yeah. Antum hafalkan makna tersebut. Assalamualaikum. Wa akharina minhum lamma yanhaqu bihim. Tidak mesti talabah dari ikhwah, dipersilakan. Sebelah kanan saya, kembali. Ada? Masih gampang insyaallah terjemahan, belum tafsirnya. Nah. Kembali ke sebelah kiri. Ada? Siapa yang bisa? Dipersilakan. Wa akharina minhum lamma yanhaqu bihim. Fadal, apa maknanya? Nah, Ustaz Abdul Rahman. Wa akharina minhum lamma yanhaqu bihim. Apa PR semuanya? PR ya? Iya, Bro Zek, PR. Pantu mau jawab? PR? Hah? Ah, berarti PR sudah. Maaf. PR rujukannya bukan ke terjemahan tapi ke tafsirnya ya. Nah, karena kalau antum baca terjemahannya nanti bingung. Tapi kalau dengan tafsirnya antum bisa memahami dengan baik apa kalimat ini maknanya. Ini makna kalimat ini apa? Begitu insyaallah, ikhwah, sepakat? Ya. Nanti bisa tanya ke talabah, ini tafsirnya apa? Ya. Lain jangan buka terjemahan. Ya. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Aba Luqman, insyaallah gampang. Naam. Dzalika fadlullah. Sampai sini. Apa belum? Mungkin. وآخرين منهم لما ينحق بهم وهو العزيز الحكيم. Ya, sampai sini. Kemudian makna al-ummiyin. Al-ummi kemarin sudah kita sebutkan makna ummi dan kenapa dikatakan al-ummi. Apa maknanya al-ummi? Pak Bukhari. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Baik. Pak Suyanto, kenapa dinisbatkan, disandarkan kepada ummi, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kenapa? Insyaallah antum tahu kan maknanya ummi itu apa artinya? Ummu itu artinya apa? Kalau ab bapak, kalau ibu. Kenapa dinisbatkan kepada kata orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kenapa? Kurang agamanya. Nah, coba dibantu Pak Muhnajah. Baik, ahsanta. Nah, masya Allah. Ya, tepat jawabannya. Jadi kenapa dinisbatkan kepada kata artinya ibu? Ini kondisi seorang bayi ketika dilahirkan pertama kali. Apa sudah pegang pulpen? Alhamdulillah. Bayi ketika dilahirkan? Belum ya? Masih polos. Masih. Suaranya gimana? Ya, seperti itu. Nangis. Ya. Belum bisa membaca dan juga belum bisa menulis. Ini kenapa dinisbatkan kepada kata demikian penjelasannya oleh para ulama. Nah, kita lanjutkan. Kemarin sudah dibaca, tinggal kita terjemahkan. Qala al-mufassir Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-muradu bil-ummiyin alladhina la kitaba indahum. Yang dimaksud dengan al-ummiyin adalah orang yang tidak, yakni orang-orang yang tidak memiliki kitab. Tidak ada panduan untuk hidup mereka. Belum memiliki pedoman. Ya. Ummi. Tidak ada kitab yang memandu mereka, yang membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari. Wala atharu risalatin, dan tidak ada bekas risalah. Ya, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih polos mereka. Ya. Minal Arab, dari kalangan Arab. Ya. Wa ghairihim mimman laysu min ahli kitab, dan selain mereka yang bukan termasuk ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Maka famtanallahu ta'ala 'alaihim minnatan 'azimah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka minnatan 'azimah, sebuah pemberian yang sangat besar, yang sangat agung. A'zamu min minnatihi 'ala ghairihim, di mana pemberian itu lebih besar, ya, lebih besar dibandingkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada selain mereka. Nah, dan ini termasuk kita, ya, yang mendapatkan dakwah, mendapatkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fadilah yang sangat besar kepada kita semua. Ya. Kita berjalan dalam kehidupan sehari-hari tidak sebagaimana al-bahaim, binatang yang kehidupannya penuh dengan hawa nafsu. Namun kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya rasul dan juga adanya kitab. Li'annahum, karena kondisi mereka sebelumnya, adimuna lil ilmi, tidak memiliki ilmu. Ya, tidak memiliki ilmu. Dan repot kalau orang sudah tidak memiliki ilmu, ya. Maka tindakannya, ucapannya akan serampangan, ya. Yang diikuti adalah mayoritas manusia di sekelilingnya. Bagaimana manusia berbuat, dia berbuat. Namun seorang yang memiliki ilmu, dia akan melangkah dengan lurus, ya. Apapun rintangannya, dia akan berpegang teguh dengan pedoman dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pedoman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum 'adimuna lil ilmi wal khair, karena mereka ketika itu ya tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki kebaikan. Wa kanu fi dhalalin mubin, dan mereka saat itu benar-benar dalam kenyataan, dalam kesesatan yang nyata. Ya, berupa apa itu? Yata'abbaduna lil asjari wal asnami wal ahjar. Mereka menyembah al-asjar. Maman asjar? Pohon. Pohon yang dikeramatkan. Wal asnam, berhala-berhala. Ya. Wal ahjar, dan juga mereka menyembah bebatuan. Dan ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai orang-orang yang bisa memeluk agama Islam dengan baik dan benar. Ya. Di mana kaum muslimin yaltabis fihim. Ya. Tersamarkan di tengah-tengah mereka, ataukah bahkan mereka menganggap kesyirikan itu sebagai bentuk ibadah. Ya. Dan kita ketika mereka diberikan penjelasan bahwa perbuatan tersebut adalah syirik, tidak jarang di antara mereka ingkar. Dan tidak jarang di antara mereka menentang terhadap kebenaran. Walhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memurnikan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh peribadatan kita kepadanya. Wa yatakhallaquna bi akhlaqis sibaa'id dhariyah, dan mereka ketika itu berakhlak dengan akhlak as-siba'. Apa makna siba'? Siba' adalah binatang buas, ad-dhariyah, yang menyerang, ya. Yang mana sudah tertanam pada benaknya, bila dia kuat, maka yang lemah dimangsa, ditindas, ya. Taib, disikat, ya, dan seterusnya. Ya'kulu qawiyyuhum dha'ifahum, orang-orang yang kuat akan menindas orang-orang yang lemah. Begitu dirampas, ya, begitu dilukai, begitu dibunuh, dan seterusnya. Naam. Wa qad kanu fi ghayatil jahli bi ulumil anbiya, dan mereka sangat tidak mengetahui terhadap ilmu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, faba'atsallahu fihim rasulan minhum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul. Ya. Seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka semuanya ya'rifuna nasabah, mengetahui dengan baik nasabnya, keturunannya bagaimana, ya, rasul ini keturunannya bagaimana, ini termasuk orang yang jahat atau tidak. Ternyata masya Allah sangat kenal dengan baik, ya, dan terkenal dengan nasabnya, nasab yang sangat baik. Wa awsafahul jamilah wa sidqahu, dan juga bagaimana sifat-sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang baik, dan tidak ada perangai yang kurang. Wa sidqahu, dan juga bagaimana jujurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berucap, ya, menjaga ucapannya. Nah, tidak pelin pelan, ya, ini tidak tidak labil dalam ucapannya. Nah, benar ucapannya. Wa anzala alaihi kitabahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad kitabahu, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, yatlu alaihim ayatihi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka, ya, kepada Arab, ayatihi, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, al-qati'atu, al-mujibatu lil-iman wal-yaqin, ayat-ayat yang pasti, yang tegas, yang lugas, ya, tidak ada keraguan padanya, al-mujibah, yang mengharuskan untuk masing-masing hamba lil-iman, untuk beriman, dan juga al-yaqin, dan yakin terhadap isi dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan, dan tidak ada satupun dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang diluputkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, wa yuzakkihim, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan jiwa-jiwa mereka. Bi ayyahussahum 'ala al-akhlaqil fadilah, dengan memberikan dorongan-dorongan agar mereka berperangai dengan perangai yang al-fadilah, akhlak yang fadilah, akhlak yang tinggi, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Nah, wa yufassiluha lahum, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merincikan hal itu kepada mereka. Wa yasjuruhum 'anil akhlaqir radhilah, dan juga memberikan teguran, memberikan, ya, penjelasan dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Semuanya dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan tarbiyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam keluarlah, ya, generasi-generasi terbaik, ya, umat ini, dan mereka menjadi a'immah, mereka menjadi para pemimpin terhadap umat Islam, ya, dan mereka membantu perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam, Islam yang lurus. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, ya, al-kitab, Al-Qur'an, wal hikmah, sebagaimana ditafsirkan oleh mufassirun, al-hikmah maknanya adalah as-sunnah. Ai ilmu al-Qur'ani wa ilmu sunnah, mengajarkan kepada mereka ilmu Al-Qur'an dan juga ilmu sunnah, ya, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penafsiran terhadap Al-Qur'an, bayan terhadap Al-Qur'an, ya, perincian terhadap Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Al-mustamilu dhalika ulum al-awwalin wal-akhirin, yang mencakup, ya, ilmu orang-orang terdahulu dan juga orang-orang yang terakhir. Fakanu ba'da hadha ta'limi wa tazkiyah, maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengajaran, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tazkiyah, dan juga dengan adanya tazkiyah, pembersihan, ya, min a'lamil khalqi. Naam. Hakeda. Masukannya di sini jantung. Fakanu ba'da hadha ta'lim wa tazkiyah minhu. Minhu, naam. Wa tazkiyah minhu a'lamul naam, a'lamal khalqi, hakeda. A'lamal khalqi. Ya. فكانوا بعد هذا التعليم وتزكية منه أعلم الخلق. Ya. Maka mereka ini para sahabat setelah pengajaran dan tazkiyah pembersihan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi manusia yang paling berilmu. Ya, tentunya berilmu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal kanu a'immata ahli al-ilmi wad-din. Bahkan mereka menjadi para pemimpin, ya, para pemimpin untuk ahlul ilmi, untuk para ulama dan, ya, orang-orang yang faham terhadap agama, ya, menjadi panutan, menjadi pusat ilmu, menjadi rujukan dalam, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam menjelaskan, dalam penjelasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa akmalul khalqi akhlaqan, dan menjadi manusia yang paling baik akhlaknya, ya, yang terbimbing dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang paling benar, ya, akhlaknya. Wa ahsanuhum hadyan wa samtan, dan juga mereka menjadi orang yang paling baik, ya, jalan dan langkahnya, hadyan wa samtan. Ihtadaw bi anfusihim, mereka mendapatkan hidayah, yakni mereka membimbing diri mereka sendiri kepada jalan yang baik. Wahadaw ila wahadaw ghairahum, dan juga mereka memberikan hidayah kepada yang lainnya. Ya, demikianlah, ya, tugas para rasul, ya. Tugas para dai ila Allah, dan juga tugas kita semuanya. Naam, selain kita mendapatkan hidayah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk menyampaikan al-haq, ya, jangan sampai kita berpangku tangan, diam, ya, tidak ada andil terhadap dakwah ila Allah Subhanahu wa taala yang bisa menerjemahkan, ya, untuk kalangan kita yang bisa berdakwah dengan lisan, menjelaskan syarat Allah Subhanahu wa taala melalui kita para ulama dilakukan, ya, bagi siapa yang bisa memberikan terbiah kepada, ya, putra-putra kita semua, maka berikan terbiah itu kepada mereka dengan cara yang baik, ya, maka dengan ta'awun seperti itu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita, ya, dan akan menjaga keturunan kita, ya, di mana keturunan tersebut tentunya menjadi harapan kita semua setelah kita meninggal, ya, menjadi penerus kita, mendoakan kebaikan bagi kita dan mendoakan, ya, bagi orang tua mereka. Fasaru a'immatal muhtadin, dan mereka menjadi para pemimpin orang-orang yang memberikan hidayah. Wahudatul mu'minin, dan pemberi hidayah kepada orang-orang yang beriman. Adapun dalam masalah fadhail, keutamaan-keutamaan orang yang memberikan hidayah tentunya sangatlah banyak. Falillahi 'alaihim biba'thihi hadzal rasuli biba'thi hadzal rasuli sallallahu alaihi wasallam akmalu ni'matin wa ajallu minhat minhatin. Naam. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, atas mereka dengan diutusnya rasul ini akmalu ni'matin, ya, nikmat yang paling sempurna ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ajallu minhatin, dan semulia-mulia pemberian ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Nah, wa akharina minhum lamma yanhaqu bihim. Wa qawluhu wa akharina minhum lamma yanhaqu bihim, dan selain mereka yang tidak bertemu dengan mereka, ay wamtanna ala akharin min ghairihim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya anugerah pemberian kepada selain dari mereka, ya ay min ghairil ummiyin, kepada selain ummiyin yang dimaksudkan dalam ayat ini, mimman ya'ti ba'dahum, ya mimman ya'ti ba'dahum, dari orang-orang yang datang ya setelahnya, dari generasi setelahnya, wa min ahlil kitab lamma yanhaqu bihim, dan juga dari kalangan ahlul kitab yang tidak bertemu dengan siapa tadi, al ummiyin. Naam, ay fi man bashara da'wat rasul, bagi siapa yang sampai kepada mereka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yahtamil, dan ada kemungkinan, annahum lamma yanhaqu bihim fil fadl, ya yani mereka orang-orang yang tidak menjumpai, ya, tidak sampai, ya, tidak menemui mereka, ya, fil fadl, dalam masalah keutamaan, ya, wa yahtamil ay yakunu lamma yanhaqu bihim fi zaman, dan ada kemungkinan bahwa mereka tidak bertemu, ya, al-ummiyin, dalam masalah zaman waktu, yakni tidak bertemu, ya, karena generasinya beda, ya. Nah, fil fadl tadi maksudnya mereka tidak akan menyamai keutamaan yang didapatkan oleh para sahabat, ya, yang langsung berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hasala lahum min al-khasa'is wal fadha'il, karena bagi siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kekhususan-kekhususan dan juga fadilah-fadilah, ma la yumkin ahadan ay yalhaqahum fiha, yang tidak mungkin seorang pun bisa menyetarainya. Ya. Wa hadha min izzatihi wa hikmatihi, dan ini merupakan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga hikmah Allah Subhanahu wa taala, haitsu lam yatruk ibadahu hamalan wala sudan, di mana tidak meninggalkan hamba-hambanya terlantar begitu saja, hamalan wala sudan, bali bitta'tsa fihim ar-rusula, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, para rasul, ya. Kita siapa rasulnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fadhail yang didapatkan oleh para sahabat kita tidak mungkin bisa menggapai fadilah-fadilah tersebut, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amarahum wa nahahum, wa amarahum wa nahahum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya, wa nahahum, dan juga melarang mereka, memerintahkan kepada perkara yang baik, melarang dari perkara yang jelek. Wa dzalika min fadlillahil azim, dan ini merupakan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Alladzi yu'tihi man yasha' min 'ibadihi, yang diberikan kepada hambanya yang dikehendaki, siapa saja dari hamba yang dikehendaki. Wa huwa afdalu min ni'matihi 'alaihim bi'afiyatil badan, dan hidayah, ya, terhadap lurusnya agama ini merupakan seutama-utama kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa, lebih baik dibandingkan seseorang memiliki kenikmatan berupa afiatul badan, badan yang sehat, badan yang kuat, wa si'atir rizqi, dan luasnya rizki, ya, dan luasnya rizki, dan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa rizki kita ini hakikat rizki yang dimiliki oleh seorang hamba adalah makanan diantaranya, makanan yang dimakan kemudian habis, kemudian apa, pakaian yang dikenakan kemudian lusuh, kemudian rumah diantaranya, dan juga apa, harta yang dia sedekahkan. Adapun lebih dari itu, maka itu adalah harta yang akan dia tinggalkan. Sebesar apapun dan sebanyak apapun harta yang dimiliki, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil dia, ajal telah menjemput, maka harta yang dia tinggalkan itu tidak ada artinya, kecuali dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dengan ini, bagi siapa yang mendapatkan hidayah berpegang teguh dengan agama Islam yang lurus, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik, ya, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang radilah, akhlak yang rendah, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari manhaj yang menyimpang, dari akidah yang menyimpang, fa'lam, ketahuilah bahwa ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang tidak bisa dinilai harganya, ya. Adapun manusia yang mendapatkan rezeki yang luas, mobil melimpah, rumah mungkin ya 100 tingkat, ya, dan seterusnya, berbagai macam kenikmatan dibentangkan, ya, di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada artinya. Nah, itu akan fana, akan fani. Adapun keselamatan agama ini sebagai modal untuk kita terus beramal saleh sampai ajal menjemput masing-masing kita. Wa ghairi dzalik, dan selainnya dari kenikmatan dunia, minan ni'am ad-dunyawiyah, dari kenikmatan duniawi, fala a'zama min ni'matid din allati hiya madatul fawz was-sa'adah al-abadiyah, maka tidak ada yang lebih besar dibandingkan ya kenikmatan keselamatan agama, di mana ini adalah modal utama ya untuk mendapatkan al-fawz, keberuntungan, was-sa'adah al-abadiyah, dan sebagai modal untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan tempat yang baik ya di sini, dimanfaatkan ya. Dan tentunya keistiqomahan itu bukan semata-mata kita nempel di ma'had, tidak ya. Keselamatan itu butuh dicari. Dan keselamatan itu bukan digapai dengan al-kasal, dengan kemalasan, ibadah malas. Ya. Salat rawatib, salat faraid sering masbuk. Nah. Salat sunnah hampir-hampir tidak pernah dilakukan. Nah. Majalisul ilmi yutrok, ditinggalkan. Nah, sehari-hari, nah, perbuatannya jelek terhadap tetangga. Sehari-hari tidak ada ta'awun dengan kaum muslimin, dengan ikhwah. Maka ketika seseorang, nah, sekedar nempel saja, ini bukan menjadi jaminan. Ya, tidak ada artinya ketika dia berkostum, ya, kemudian bergaul, namun tidak ada jalan, tidak ada langkah untuk dia meniti jalan yang lurus. Karena yang dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan seseorang. Ya. Amalan seseorang. Adapun masing-masing kita mencari tempat yang baik, khair, ini di antara cara yang baik, namun ini butuh kita perjuangkan. Masing-masing butuh memperjuangkan diri. Nah, kita dalam masalah agama, maka lihat orang-orang yang lebih tinggi dengan dibandingkan kita, jangan malah menjadi mundur, ya, malah mundur. Nah, ada orang yang hafal Al-Quran, ya sudahlah, saya pasrah juz 30 saja, ya, pasrah juz 30 saja, jangan. Saya sudah tua, enggak, tidak ada istilah tua, ya, menghafal itu bisa, ya, berjuang. Nah, ada waktu longgar, ya, antum sempatkan untuk membaca dan menghafal. Nah, yang lain sudah pada pintar baca kitab, antum belum. berpangku tangan, sudahlah, pasrah saya di sini saja sudah. Mana perjuangan kita semua? Nah, kita melatih diri, mentarbiah diri, dan juga nah, kita masing-masing sebagai mas'ul, ya, pemimpin. Nah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing kita ini pemimpin dan masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia pimpin, ya. Maka jadilah pribadi seorang yang memberikan tarbiyah terhadap keluarga, kepada anak, dan jangan sampai memberikan tarbiyah yang tidak baik, yang kurang baik kepada nah, orang-orang di sekeliling kita. Ini nah, syarah dari ayat ini yang disampaikan oleh Sa'di. Dan ingat bahwa keselamatan agama ini merupakan modal yang sangat besar yang butuh terus kita pertahankan dan kita perjuangkan. Nasrullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.